hadir di saat ku jenuh dan saat ku butuh dirimu untuk berikan rasa rindu yang telah lama sirna. Dia selalu memberiku cinta dan selalu damaikan jiwaku. Oh, nyamannya hatiku bila ku bersamanya. Karena dirimu bisa aku pergi dari dirimu. Lama-lama aku bosan bila kamu selalu tinggalkanku. Hampanya diriku jadi tak menentu. Lama-lama aku bisa jatuh cinta kepada dirinya. Maafkan aku yang tak bisa menunggu dirimu. Rindu, rindu yang selalu datang dan kini pun telah menghilang. Kau bukanlah lagi seseorang yang kutunggu. Karena dirimu selalu tinggalkanku. Hampanya diriku jadi tak menentu. Lama-lama aku bisa jatuh cinta.